بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ini tanpa ada halangan apapun. Ikhwana fillah a'azakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitab wa sunnah as-sahihah tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Walhamdulillah, rukun pertama sampai rukun yang keempat telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada rukun yang kelima. Wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Rawahu Muslim. Alistita'atu tatahaqqaqu bisihhah. Kemampuan untuk menunaikan ibadah haji terkait dengan kesehatan. Wa milqi ma yakfihi fadilan an hajatihi wa hajati man talzimhu nafaqatuh. Juga berkaitan dengan harta yang ia miliki mencukupi untuk biaya ibadah haji melebihi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang yang wajib dinafkahi. Wa bi amni thariq, termasuk kemampuan di sini terkait dengan keamanan dalam perjalanan menuju ke tanah suci. Barakallahu fikum. Terkait dengan rukun haji yang kelima, maka pada pertemuan malam hari ini akan kita kupas hal-hal yang terkait dengannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama terkait dengan definisi al-hajj. Pengertian atau definisi al-hajj menurut bahasa artinya ialah al-qasdu, menyengaja untuk menuju ke sesuatu tempat. Adapun menurut istilah, haji ialah qasdu baitillahil haram wal masyair liada'i ibadatin mahsusah fi zamanin mahsus fi kaifiyatin muayyanah. Sengaja menuju Baitullah al-Haram dan tempat-tempat yang menjadi syiar ibadah haji untuk menunaikan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu. Dari istilah haji ini kita bisa mengetahui bahwa suatu amalan itu disebut haji apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, qasdu baitillahil haram wal masyair. Yang dituju adalah Baitullah al-Haram wal masyair dan tempat-tempat penyelenggaraan manasik haji. Yang kedua, liada'i ibadati mahsusah, melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan, yakni manasik haji. Jadi di sana bukan cuma mengunjungi sanak famili, tapi melaksanakan ibadah tertentu. Fi zamanin mahsus, yang ketiga, dilaksanakan pada waktu tertentu, yakni di bulan-bulan haji. Barakallahu'alaikum. Dan yang keempat, bikaifiyatin mu'ayyanah, dengan cara-cara tertentu. Nah, ini akan disebutkan dan dijelaskan cara menunaikan ibadah haji yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kriteria tadi terpenuhi, maka amalan orang itu disebut dengan haji. Nah, adapun hukum menunaikan ibadah haji, ikhwan fillah jazakumullah, fardhu ain bagi setiap muslim mukallaf yang mampu untuk melaksanakannya sekali seumur hidup. Jadi kemampuan itu adalah syarat penting dalam menunaikan ibadah haji, dan pelaksanaannya cuma sekali seumur hidup, itu yang fardhu ain. Nah, haji ini termasuk salah satu dari rukun Islam. Oleh sebab itu, ikhwan fillah jazakumullah, para ulama sepakat bahwa haji ini termasuk fardu ain yang harus ditunaikan bagi yang mampu sekali seumur hidup. Dan barang siapa yang menentang kewajiban haji, maka dikafirkan. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah kewajiban ibadah haji ini alal fawriyah atau at-tarawih, harus dikerjakan ketika sudah memiliki kemampuan ke sana, ataukah boleh kapan-kapan melihat waktu luang. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa barang siapa yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk segera menunaikannya, dan berdosa baginya jika menunda-nunda pelaksanaannya. Sementara itu, Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kewajiban haji itu alat tarawih, boleh dilaksanakan di waktu-waktu luang, tidak harus segera sesempatnya, yang penting ditunaikan. Sehingga mereka yang menunda pelaksanaan ibadah haji walaupun dia sudah memenuhi syarat-syarat wajib untuk haji tidak berdosa, dengan syarat dia memiliki azam untuk menunaikannya. Barakallahu. Dengan adanya perselisihan pendapat semacam ini, ikhwana fillah azakumullah, maka sikap kita ialah segera menunaikan ibadah haji ketika semua syarat sudah kita penuhi dan tidak menunda-nundanya. Barakofikum. Kecuali ada udur yang menyebabkan kita tertunda melaksanakan ibadah haji. Di antaranya kita karena dianggap masih muda usianya sehingga dapat antrian yang cukup panjang. Kebijakan di negara itu yang tua-tua didudukan, apa boleh buat, yang muda-muda sudah lunas bahkan sudah mampu untuk naik haji belum bisa berangkat karena aturan dari pemerintah setempat demikian. Maka semoga Allah SWT mengampuninya dan tidak dianggap berdosa karena tidak ada kesengajaan. Nah, kemudian di antara keutamaan ibadah haji yang pertama, bisa menghapus dosa-dosa sebelum haji. Dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum haji itu bisa dihapus dengan menunaikan ibadah haji. Bersih, sama seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hajja, barang siapa yang haji, falam yarfus, dan tidak berkata keji, walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan ketika haji, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka dia pulang seperti hari pertama ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian keutamaan yang lain Dan ini merupakan keutamaan yang tertinggi, bahwa balasan bagi mereka yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jannah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Nah, bahkan haji ini adalah jihad yang paling utama bagi kaum wanita yang tidak bisa ikut berjihad di medan perang. Sehingga bagi kaum wanita hendaknya memanfaatkan momen ibadah haji ini sebagai ganti ketidakmampuan mereka untuk ikut perang fisabilillah sebagaimana laki-laki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, ya Rasulullah, naral jihad afdalul a'mal. Wahai Rasulullah, kami melihat jihad fisabilillah adalah amal yang paling utama. Afala nujahid? Apakah kami kaum wanita tidak boleh ikut jihad? Qala la. Rasulullah bersabda, tidak boleh. Wala kunna afdalul jihad hajjun mabrur. Untuk kalian kaum wanita ada jihad yang paling utama, yakni haji mabrur, haji yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa haji memiliki banyak keutamaan, dan yang paling utama adalah mendapatkan jannah. Maka di sini kita juga perlu mempelajari tentang syarat-syarat wajibnya haji. Setelah itu kita melihat apakah kita telah memenuhi persyaratan ataukah belum. Kalau telah memenuhi persyaratan, maka wajib berangkat. Kalau memang masih belum, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Syarat wajibnya haji itu ada 5. Yang pertama, al-Islam. Harus muslim dan muslimah. Kalau kafir dan kafirah, enggak boleh. Harus apa ini? Islam. Yang kedua, al-aqlu. Berakal sehat, tidak gila. Walaupun dia muslim, tapi gila, maka tidak wajib haji. Yang ketiga, al-bulugh, sudah mencapai usia baligh. Kalau belum baligh, maka dia belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun haji dia sah namun dianggap belum menunaikan ibadah haji yang diwajibkan, sehingga ketika balik dia masih berkewajiban untuk menunaikan apa ini, ibadah haji lagi. Yang keempat, al-hurriyah. Al-hurriyah itu merdeka, bukan budak. Mereka yang masih berstatus budak maka tidak wajib haji. Yang kelima, al-istita'ah. Memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Kemampuan di sini meliputi beberapa perkara. Yang pertama ialah sihhatul badan. Memiliki badan yang sehat. Jadi kalau dia dalam keadaan sakit-sakitan, apalagi sakitnya itu sangat berbahaya atau sakit yang menyebabkan dia lumpuh, maka tidak wajib haji baginya. Kemudian meliputi juga milku ma yakfihi fi ihlatihi wa iqamatihi wa audatihi fadilan anil hajatihi al asliyah min dainin wa nafaqati ail. Memiliki harta yang cukup untuk ongkos naik haji, biaya selama di sana, biaya pulang, dan biaya untuk mereka yang ditanggungnya. Dan cukup untuk melunasi hutang. Jadi kalau dia uangnya banyak, hutangnya juga banyak. Nah, kalau seandainya dilunasi semua itu masih hutang, berarti dia belum apa ya, dianggap mampu untuk haji. Dilunasi dulu hutangnya, baru naik haji. Kalau dilunasi hutangnya kok ternyata hutangnya masih banyak, mau haji pakai apa ya, gak ada ongkosnya. Nah, kemudian meliputi juga amnut thariq, keamanan selama perjalanan. Kalau ternyata di negaranya terjadi perang atau negara-negara yang dilewati dalam rute perjalanan haji kondisinya rawan dan mengancam keselamatan jiwa, maka saat itu masih belum wajib untuk menunaikan ibadah haji karena keamanan tidak terjamin. Barakallahu. Termasuk bagian istita'ah ialah adanya mahram bagi jamaah haji wanita. Bagaimana kalau seandainya wanita nekat haji tanpa mahram? Jawabnya, hajinya sah, semata-mata sah. Tapi dia berdosa karena keluar safar tanpa mahram. Dan mungkin hajinya tidak mabrur. Barakallahu fikum. Hajinya cuma membebaskan kewajiban dia dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi dari sisi keutamaan hajjun mabrur tidak dapat karena sudah didahului dengan apa ini, pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Hajinya sah. Artinya dia tidak perlu mengulangi haji di tahun-tahun selanjutnya. Tetapi dia tidak dapat hajjun mabrur. Barakallahu fikum. Nah, apabila kita telah memenuhi 5 persyaratan tadi, maka kita harus bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau salah satu dari persyaratan tadi belum kita penuhi, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk bisa menunaikannya. Barakallahu. Selanjutnya, ini terkait dengan istita'ah. Apa hukum menghajikan orang lain yang tidak mampu berangkat ke tanah suci dengan sebab sudah sangat tua atau memiliki penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya? Barakallahu fikum. Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh seorang menghajikan orang lain yang memenuhi semua persyaratan haji, hanya saja dari sisi fisik dia sudah tidak kuat menunaikannya, dengan syarat orang tadi sudah pernah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Yang kedua, biaya ibadah haji seluruhnya ditanggung oleh orang yang secara fisik tidak mampu menunaikannya. Pertanyaannya, bagaimana seandainya qadarullah wa masya'a fa'al, di tahun-tahun berikutnya orang yang penyakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya tadi kemudian sembuh dengan izin Allah, padahal dia sudah dihajikan sama orang lain, apakah dia masih punya kewajiban haji karena sudah sembuh dan saat itu dia sudah memenuhi semua persyaratan kewajiban haji, bahkan secara fisik sudah baik, sehat? Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa orang ini sudah tidak wajib haji lagi. Kalau mau naik haji lagi, maka itu haji yang sunnah. Haji yang wajib sudah gugur dengan dihajikan oleh orang lain tadi. Adapun haji yang wajib untuk dia sudah enggak ada lagi. Kalau mau naik haji lagi, dihitung haji apa ini? Sunnah biasa. Sementara itu, madzhab Hambali dan juga dipilih oleh Abu Hanifah wa Syafi'i bahwa orang ini masih tetap wajib haji. Dikarenakan dia sudah memenuhi kriteria syarat wajibnya haji. Wallahu ta'ala bisawab. Yang rajih ialah pendapat jumhur bahwa kewajibannya sudah gugur dengan dihajikan oleh orang lain, sehingga tidak perlu dia haji lagi kecuali dia mau melaksanakan haji yang bersifat sunnah. Nah, kemudian termasuk yang perlu disampaikan berkaitan dengan istita'ah, ada seorang yang memiliki uang banyak, tapi ini adalah hasil dari pekerjaan yang haram. Ya, hasil judi. Nah, sekali pasang nomor langsung dapat 1 M. Nah, itu. Dia ingin menunjukkan rasa syukurnya ini ya, menang judi dengan cara ibadah haji. Ya. Atau yang semisalnya, apakah hajinya sah atau tidak? Nah, ini jumhur ulama berpendapat bahwa hajinya sah. Hajinya sah, tapi dia berdosa. Dikarenakan manasik haji itu urusannya sendiri. Perjalanan ke sana itu urusan yang lain, enggak terkait dengan apa ini? Manasik haji. Sebagaimana tadi, hajinya wanita tanpa mahram, jalannya menuju ke tanah suci dosa, enggak pakai mahram. Tapi enggak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Manasik hajinya. Sebagaimana orang yang berangkat haji dengan biaya dari uang yang haram, perjalanannya itu dosa. Tapi manasik haji yang dilaksanakan di sana, kalau memenuhi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, hajinya sah. Ini jumhur ulama pendapat demikian. Sementara itu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah berpendapat bahwa haji orang itu tidak sah dengan dalil innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Riwayat Imam Muslim dan yang lain. Adapun yang rajih dalam masalah ini fa nabitina asaqumuh adalah pendapat jumhur ulama bahwa hajinya sah, tapi dia berdosa karena uang yang digunakan untuk perjalanan ke sana berasal dari uang hasil pekerjaan yang diharamkan. Nah, apakah boleh ikut MLM haji? Caranya dengan mendaftar dahulu, dan jika bisa mengajak 10 orang berhaji, maka dia dapat haji gratis. Nggak tahu ini MLM. Oh, sebetulnya ini bukan MLM ini, anak-anak. Ini mungkin para pengusaha travel ini ya, anak-anak. Supaya laku travelnya, memberi promosi ya. Siapa saja yang bisa mengajak 10 orang untuk naik haji, maka kamu tak kasih gratisan haji ya. Nah, ya, apakah yang dapat gratisan haji itu boleh haji dengan cara semacam itu? Dia mengajak-ngajak atau melobi orang lain agar bisa berangkat ibadah haji bersama dengan travelnya. Kan begitu. Boleh enggak kita haji dapat gratisan karena mengusahakan 10 orang yang naik haji? Boleh. Ini bukan termasuk MLM yang terkait dengan bisnis itu, bukan. Barakallahu'alaikum. Ini adalah hadiah bagi mereka yang berhasil mengajak orang lain untuk apa ini? Ikut ibadah haji. Upahnya ialah digratiskan haji. Enggak masalah. Atau bagian iklan dapat gratisan haji. Ya enggak masalah. Ini bukan MLM, MLM seperti yang ada di dunia bisnis lain, itu urusannya. Barakallahu. Kalau bisa ini bukan MLM haji, bukan ya. Tapi pertanyaannya lebih cocok, boleh enggak haji dapat gratisan karena bisa mengajak 10 orang untuk ikut naik haji bersama travel tersebut? Boleh. Barakallahu fikum. Itu termasuk rezeki nomplok ya. Nah, dapat gratisan, nah, dapat sangu, hanya melobi orang untuk bisa naik haji bersama-sama travel tadi. Baik. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa definisi haji tadi dilaksanakan pada waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji itu tidak boleh dilaksanakan di sembarang waktu. Ada bulan-bulan haji. Kapan sajakah bulan-bulan haji itu? Ini disebut dengan apa ini? Miqat zamani. Waktu haji dilaksanakan. Baik. Adapun miqat zamani, itu ibadah haji yang mana waktu itu adalah khusus untuknya. Yang pertama ialah Syawal. Bulan Syawal itu setelah Ramadan. Dzulqa'dah. Itu berarti bulan setelah Syawal. Kemudian 9 Dzulhijjah. Untuk 9 Dzulhijjah para ulama sepakat waktunya sampai di situ. Adapun sampai habis bulan Dzulhijjah ini diperselisihkan oleh mereka barakallahu fikum. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa bulan-bulan haji itu ialah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Yang penting semuanya harus wukuf di Arafah pada bulan Dzulhijjah tanggal 9. Nah, berarti enggak boleh haji di bulan Ramadan. Tak boleh haji di bulan Rajab. Barakallahu'alaikum. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini bulan-bulan haji. Nah, adapun cara menunaikan ibadah haji ini dengan cara tertentu. Ini ibadah haji bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah tamattu. Cara yang kedua ialah qiran. Cara yang ketiga ialah ifrad. Apa itu yang dimaksud dengan haji tamattu? Haji tamattu itu ikhwana fillah a'azakumullah, seorang niat untuk umrah pada bulan-bulan haji. Kemudian menunaikan semua manasik umrah dan tahallul. Kemudian tinggal di Makkah untuk beberapa saat. Kemudian mulailah dia niat ihram untuk haji pada bulan itu juga dan tahun itu juga. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, haji tamattu. Adapun yang dimaksud dengan haji qiran ialah seorang niat ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Nah, jadi niat ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, sehingga manasiknya itu untuk haji dan umrah secara bersamaan. Barakallahu'alaikum. Sampai pada tingkat wukuf di Arafah sebagai tanda ibadah hajinya telah sempurna. Barakallahu'alaikum. Adapun haji ifrad ialah dia berniat untuk ihram haji saja. Nah, karena mungkin sebelumnya dia sudah pernah umrah terlebih dahulu. Nah, sekarang lagi ngeten umrah, ya. Jadi sudah umrah duluan, belum haji. Berarti ibadah umrahnya sudah terpenuhi. Maka ketika dia naik haji, dia melakukan haji ifrad, hanya niat ihram untuk haji saja. Barakallahu fikum. Nah, dan para ulama tidak berselisih pendapat bahwa tiga cara tersebut disyariatkan. Nah, adapun haji yang masyhur dan sangat terkenal di kalangan masyarakat kita ialah haji tamattu. Nah, ini ada ringkasan cara haji tamattu mulai awal sampai akhir. Nah, kalau kita baca mulai sebelum safar naik haji, ya, sampai pulang. Nah, barakallahu fikum. Ini ada 46 poin. Ya, kalau kita baca saja saat ini selesainya larut malam. Nah, barakallahu fikum. Ini cocok bagi mereka yang akan naik haji, sehingga tidak lupa, tidak terlalu jauh waktunya. Hajinya masih 10 tahun yang akan datang. Nah, itu biasanya lupa. Nah, jadi biasanya para jamaah haji sebelum berangkat itu ada penataran haji dulu, latihan manasik haji. Walaupun nanti di sana dia juga enggak tahu ini yang mana, tapi ada pemandunya, dan paling tidak dia sudah tahu bagaimanakah cara ibadah haji yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu'alaikum. Ada 46 rincian pelaksanaan ibadah haji tamattu mulai dari sebelum safar sampai pulang kembali ke tanah air. Barakallahu'alaikum. Yang jelas ibadah haji ini merupakan ibadah yang mulia, banyak menyedot perhatian kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Mereka mulai dari anak-anak sampai tua bangka sangat berharap bisa menunaikan ibadah haji. Sampai antrian panjang pun mereka pun rela. Sebagaimana di Indonesia ini sudah belasan tahun ke depan sudah ada antriannya. Padahal tiap tahun termasuk negara yang terbesar dalam memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci. Barakallahu'alaikum. Apalagi yang sampai sekarang belum daftar. Ya sudah, kapan bisa naik hajinya. Yassara wal umur barakofikum. Apalagi menurut berita kuota hajinya dipangkas tahun ini, dikurangi karena renovasi Masjidil Haramnya masih belum selesai, sehingga daftar antriannya semakin apa ini, panjang. Yassara wal umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan pembahasan haji ini sebenarnya masih banyak, masih panjang dan lebar. Namun cukup sampai di sini ikhwan fillah auzakumullah, apa yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi kita, membangkitkan semangat kita agar semangat menunaikan ibadah haji dan memiliki niat yang kuat untuk bisa menunaikannya. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktunya. Barakallahu fikum. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.